sengaja lewat depan rumahmu. Kemelihat ada tenda biru dihiasi indahnya janur kuning. Hati bertanya pernikahan siapa. Tak percaya, tapi ini terjadi. Kau bersanding duduk di pelaminan. Air mata jatuh tak tertahankan. Kau hianati cinta suci. Yeah.